Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي كده masuk pada ucapan berikutnya dari ucapan Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah. قال رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجبن مليو رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير adalah keterangan dari apa yang telah lewat. Yani bukanlah Allah SWT memiliki sifat Rabb setelah adanya merbub. Bukan pula dikatakan Khalik setelah ada ciptaannya, ada makhluknya. Bukan pula begini, bukan pula begitu, bahwa Allah SWT sudah memiliki semua sifat itu sebelum Allah berkehendak untuk melakukannya. Yani Allah sudah namakan Khalik sebelum menciptakan apapun. Allah sudah dikatakan Rabb sebelum memelihara segala macam yang ada ini. Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah dikatakan Rabb. Dan seterusnya, sampai ucapan beliau, ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Yang demikian, karena memang Allah عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Karena memang Allah atas segala sesuatu maha mampu, maha bisa, maha kuasa. Dikatakan dalam syarahnya, ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى ثُبُوتِ صِفَاتِ فِي الْأَزَلِ. Bahwa kalimat ذَلِكَ ini isyarat kepada ثُبُوت صِفَاتِهِ فِي الْأَزَلِ. Bahwa Allah SWT sudah ثَابِت, sudah tetap sifat-sifatnya azaliyan. قَبْلَ خَلْقِهِ, sebelum menciptakan apapun. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah memiliki sifat-sifat tersebut. Kenapa yang demikian? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ala kulli, atas segala sesuatu. Kalimat kul dikatakan wal kalam ala kull wa syumuliha wa syumul kull fi kulli maqamin bihasbi ma yahtifu bihi min al qara'in. Kalimat kullu ala kulli yang diterjemahkan dengan segala, segala sesuatu. Maka kalimat segala, kalimat seluruh ini dikatakan yashmul mencakup segala sesuatu, tetapi sesuai dengan karinah-karinah yang ada. Sesuai dengan karinah-karinah. Ya'ati fi mas'alatil kalam insyaallah ta'ala. Nanti akan datang ketika berbicara tentang sifat kalam bagi Allah SWT, penjelasannya lebih detail. Tetapi jelas mana kul, walaupun maknanya seluruhnya segala sesuatu, tetapi masih terkait, masih muqayyad dengan apa? Dengan qara'in, qarinah-qarinah. Tetapi bukan seperti kata Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya, kemampuannya tidak kul, tidak seluruhnya. Walaupun dikatakan dalam Al-Qur'an kullu, tetapi maknanya adalah kullu maqdurin lahu. Allah Maha mampu untuk berbuat segala sesuatu yang Allah mampu. Begitu ditafsirkan oleh Mu'tazilah. Aneh kan kedengarannya? Saya ulangi ucapan Mu'tazilah. Bahwa Allah Maha kuasa untuk melakukan apapun apa yang Dia kuasa. Apapun yang Dia bisa. Karena firman Azzaqumullah, ini aneh tafsir mereka. Ada lagi tafsir yang lain lagi dari kelompok-kelompok sesat, dari Qadariyah dan sebagainya. Tetapi apa kata Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah menyatakan dengan mudah dan gampang dipaham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan atau Maha bisa untuk melakukan apapun segala sesuatu kecuali yang memang tidak mungkin. Kecuali yang memang mustahil. Kenapa harus ada kayak gini? Harus ada kalimat ini. Qanifidina azakumullah, seperti biasanya bahwa mereka para ahlul kalam sering mempermainkan kata, sering mempermainkan kalimat. Dengan sombongnya mereka berkata, apakah Allah bisa, apakah Allah mampu menciptakan yang seperti dirinya? Bagaimana jawab Ahlus Sunnah? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Tidak mungkin melakukan seperti dirinya. Kenapa tidak mungkin? Karena kalaupun mungkin Allah ciptakan yang sama, tetap berbeda. Yang ini penciptanya, yang ini yang diciptakan. Iya kan? Yang ini khalid, yang ini makhluk. Mungkin enggak sama, sama-sama khalid. Ya mustahil. Kalau mustahil, maka itu tidak dibahas. Tidak dibahas. Berarti apa makna ala kulli syai'in qadir? Bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang memang mungkin dan tidak mustahil. Kalau mustahil, memang tidak mungkin keberadaannya. La yumkin wujuduhu aslan. La yumkin wujuduhu aslan. Tidak mungkin keberadaannya sama sekali. Seperti siang dan malam bersama-sama. Gelap dan terang bersama-sama. Apakah bisa? Itu sesuatu yang bukan Allah tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ada terang, enggak ada gelap. Kalau ada gelap, enggak ada terang. Bisakah terang dan gelap sekaligus bersama-sama? Itu pertanyaan orang yang betul-betul bodoh dan keterlaluan. Pertanyaan fasid, pertanyaan rusak, dan itu bukan pertanyaan. Itu namanya orang yang hanya membuat permasalahan. Bikin masalah. Qulana azakumullah, kenapa? Yastahilu wujuduhu, tidak mungkin keberadaannya. Dibarengkan terang dan gelap bersama-sama. Ya enggak mungkin. Alaihi kadzalik, berarti kalimat ala kulli syai'in qadir yakni ala kulli mumkin. Ala kulli mumkinin. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk melakukan apapun yang memang mungkin. Bukan yang mustahil. Ibnu Na'azukumullah qad harrafat al-Mu'tazilah. Mu'tazilah telah mentahrif, menyelewengkan makna ayat Allah ala kulli syai'in qadir. Yaitu mereka berkata, innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu. Katanya bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yakni maha kuasa atas segala sesuatu yang Allah bisa. Maha bisa untuk melakukan apapun segala sesuatu yang Allah bisa. maknanya hilang. Iya kan? Makna ketinggian dan kemuliaan hilang. Berarti tidak ala kulli syai'in qadir, kan begitu? Karena ditafsirkan qadirun ala kulli maqdurin lahu. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang Allah bisa. Wa amma nafsu af'alil ibadi fala yaqdir 'alayha 'indahum. Kenapa kaum Mu'tazilah menafsirkan seperti itu dan juga Qadariyah? Karena mereka Mu'tazilah dan Qadariyah sama-sama menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu tidak ditakdirkan. Bukan ciptaan Allah, bukan perbuatan Allah dan seterusnya, kata mereka. Sehingga mereka berkata, amma nafsu af'alil ibad, adapun perbuatan para makhluk, para hamba, maka Allah tidak mampu untuk menakdirkannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mereka berkata bahwa Allah tidak mampu untuk menakdirkan perbuatan para hamba. Allah menciptakan, Allah Maha Kuasa. Tetapi ketika hamba tadi berbuat ini dan itu terserah hamba dan bukan Allah yang menakdirkan, dan Allah tidak berkaitan dengan urusan mereka. Katanya, karena itu makdurun ibad. Itu adalah satu yang mampu untuk dilakukan hamba. Tetapi apa yang dimampui oleh Allah adalah kemampuan Allah SWT, perbuatan Allah. Tetapi itu perbuatan hamba, enggak ada hubungannya, katanya. Ini perbuatan hamba, ini perbuatan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi maknanya Allah mampu segala apa yang Allah mampu. Tapi kalau yang ini, enggak berkaitan. Watanaza'u, akhirnya mereka berselisih sendiri. Hal yaqdir 'ala mithliha am la? Apakah Allah bisa melakukan yang seperti apa yang dilakukan oleh para hamba tadi? Qul inna a'udzubikumullah, karena kebodohan mereka. Walau kana al-ma'na 'ala ma qalu, kalau saja maknanya seperti apa yang mereka katakan, la kana hadza bi manzilati an yuqal, maka niscaya maknanya adalah seperti dikatakan huwa 'alimun bi kulli ma ya'lamuhu. Dia maha tahu terhadap apa yang diketahuinya. Wa khaliqun likulli ma yakhluquhu, maha pencipta terhadap apa yang telah diciptakannya. Kalau gini, maka enggak ada makna apapun. Wa nahu dzalika minal ibarat, ungkapan-ungkapan yang seperti ini, allati la faidata fiha, maka enggak ada faedahnya sama sekali. Kalau begitu, maka kamu sebutkan kepada semua orang pun bisa. Makhluk-makhluk pun bisa. Dia mampu apa yang dia mampu. Dia maha kuasa terhadap apa yang dia bisa. Ya semua. Ya semua makhluk juga demikian. Dia bisa terhadap apa yang dia bisa. Apa maknanya? Wahai Mu'tazilah. Wahai Dhal. Wahai kelompok sesat. Itu tidak mengandung makna kemuliaan sama sekali. Karena segala makhluk yang lemah-lemah pun bisa dikatakan demikian. Wa qadirun ala maqdu ala kulli maqdurin lahu. Dia mampu atas segala apa yang dia mampu. Dia bisa segala apa yang dia bisa. Ya iya. Astagfirullahaladzim, betapa bodohnya mereka. Betapa dungunya mereka. Katanya mereka ahli kalam, ahli bicara, ternyata dia mengucapkan kalimat-kalimat yang la ma'na laha aslan, yang tidak memiliki makna sama sekali. Tidak mengandung makna apapun, karena semua makhluk, semua bisa dikatakan dia mampu apa yang dia bisa. Dia maha bisa apa yang dia bisa. Dia maha bisa apa yang dia mampu. Ya sama saja. Maka itu keliru besar. Ucapan mereka, para Mu'tazilah. Dan juga kaum Qadariyah. Sesungguhnya karena mereka ingin menghindari bahwa Allah itu menakdirkan perbuatan-perbuatan hamba. Itu saja sesungguhnya. Kesesatan mereka di sana. Mereka ingin menetapkan satu keyakinan batil bahwa perbuatan manusia itu tidak ditakdirkan. Loh, berarti Allah tidak mampu menakdirkan. Bukan begitu maksudnya. Maka mereka berbicara dengan ucapan-ucapan bodoh tadi. Qul inna a'udzubikumullah, kita lanjutkan ucapan. Syarahnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Wa amma ahlus sunnah. Perhatikan. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kalian salah paham dan kalian jadi sesat. Hati-hati. Ini masalah yang sangat mendasar. Amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah. Fa'indahum. Maka menurut mereka. Annallah ala kulli syai'in qadir. Wa kullu mumkinin fahuwa mundarijun tahta hadha. Kalau Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha kuasa untuk berbuat apapun, maha bisa untuk melakukan apapun, maka maknanya kullu mumkinin, semua yang mungkin, maka dia termasuk dalam kekuasaan Allah. Semua yang mungkin, maka pasti Allah bisa, pasti. Wa ammal muhalu li dzatihi. Adapun sesuatu yang memang muhal, yang mustahil li dzatihi, maka tentunya bukan masalah bisa enggak bisa, tidak mungkin terjadi. Tidak bisa terjadi. Itu sesuatu yang muhal li nafsihi. Apa contohnya yang muhal li nafsihi? Mithlu kauni syai'il wahid mawujudan wa ma'duman. Seperti satu benda, dia ada dan tidak ada sekaligus. Hah? Mustahil atau tidak mustahil? Coba jadikan bulan ada dan tidak ada dalam satu waktu. Iya kan? Yang bertanyanya begini berarti. Agak miring sedikit. Di sininya ada macan kecilnya di kepalanya, di otaknya. Qul inna a'udzubikumullah. Ya tidak mungkin sesuatu yang tidak mungkin wujuduhu li dzatihi. Ada yang tidak mungkin itu, satu tidak mungkin karena itu di luar kemampuan. Nah, ini tidak mungkin bagi Allah Taala. Kalau pada hamba, iya. Coba ya. Siapa yang bisa bikin bulan? Siapa yang bisa bikin matahari? Mas akan jawabnya apa? Wah, mustahil. Siapa yang bisa bikin matahari? Enggak mungkin. Disebut mustahil. Padahal itu sesungguhnya bukan mustahil li dzatihi. Tapi mustahil, limadha? Pada kemampuan dia mustahil. Tetapi keberadaannya mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Bikin matahari 2, 3, 4, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang seperti ini bagi Allah pasti bisa. Wallah ala kulli syai'in qadir. Allah bisa membikin matahari, bisa membikin bulan, bikin langit, bikin bumi, bikin apapun. Kalau perlu 2, 3, atau 4, bisa. Tetapi kalau sesuatu yang mustahil lidatihi, bukan mustahil karena kemampuan, bukan. Tetapi mustahil lidatihi, zatnya memang enggak mungkin ada. Sesuatu dalam satu waktu ada dan tidak ada sekaligus. Ya enggak mungkin. Maka itu mustahil lidatihi. Maka itu tidak termasuk di dalam ala kulli syai'in qadir. Tidak termasuk dalam kul. Qul inna a'udzubikumullah. Ada lagi yang muhal. Jenis yang kedua, saya sudah bilang perhatikan, ini bahaya masalahnya. Jadi fitnah nanti, jadi salah paham. Enam, yang namanya mustahil ada dua macam, ada mustahil lidatihi dan ada mustahil lighairihi. Yang ketiga tadi sudah dibahas, mustahil liqudratihi, mustahil terhadap kemampuan seseorang karena dia tidak mampu, mustahil, tidak mungkin mampu. Jenis manusia enggak mungkin mampu, seperti jenis ikan enggak mungkin hidup di darat begitu ya. Baik, itu suatu yang enggak mungkin, tapi liqudratihi, karena kemampuan-kemampuannya masing-masing. Maka itu tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha bisa. Tetapi yang jadi masalah, mustahil lidatihi sudah digambarkan tadi. Apa mustahil lidatihi? Mustahil lidatihi, yakni la yakbalu thubut, yang tidak mungkin ada. Seperti siang dan malam dalam satu waktu. Atau ada dan tidak ada dalam satu waktu. Apalagi hitam seluruhnya dan putih seluruhnya dalam satu waktu. Itu enggak mungkin. Baik. Fa'adhan naw la yadkhulu fi maqdurillah. Maka itu tidak termasuk yang dibahas. Kenapa tidak termasuk yang dibahas pada ala kulli syai'in qadir? Karena memang tidak mungkin keberadaannya, maka tidak dibahas. Allah mampu dan maha bisa untuk melakukan apapun, menciptakan apapun, kecuali yang kayak gini. Ini memang tidak mungkin ada masalahnya. Tidak mungkin ada. Baik. Sekarang yang kedua, mustahil li ghairihi. Wa huwa al-amrul ma'dum alladhi yaqbalu al-wujud lakinnahum tana' wujuduhu li ta'alluq 'ilmi Allah bi baqa'ihi. Sekarang sesuatu yang mungkin terjadi sesungguhnya, tetapi dikaitkan dengan ilmu Allah bahwa Allah menyatakan itu tidak mungkin. Allah bisa, tapi Allah tidak mau. Ini juga termasuk yang tidak mungkin, tetapi bukan lidatihi, zatnya mungkin terjadi, tetapi Allah tidak menghendaki dan tidak mungkin menghendaki. Apa contohnya? Allah katakan dalam Al-Quran, lauruddu la'adu lima nuhu'an. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi dengan perbuatan yang sama. Maknanya apa? Makanya tidak mungkin dikembalikan ke dunia. Tidak mungkin dikembalikan ke dunia berarti mustahil dikembalikan ke dunia. Baik, ini mustahil jenis yang mana? Mustahil li dzatihi atau mustahil li ghairihi? Mustahil li ghairihi. Karena satu hal yang Allah tahu. Baik, dari sini terjawab semua syubhat-syubhatnya orang-orang sesat dari kalam Mu'tazilah, ahli kalam, ahli mantik, orang stres dan sejenisnya. Allah katakan dalam ayat lain, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami kehendaki, niscaya kami akan beri hidayah pada semua orang. Bisa apa enggak bisa sungguhnya? Bisa. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Tetapi Allah tidak mau. Kenapa? Hilang hikmah. Ngapain? Kalau kemudian setelah itu dikasih hidayah semua. Padahal Allah jadikan bumi ini sebagai darul ibtila. Maka Allah katakan, kalau kami mau, kami bisa menjadikan mereka semuanya beriman. Qanibirina azakumullah, yang demikian inilah min hadal bab, dari bab ini, dalam masalah inilah, mereka mempermainkan kekuasaan Allah. Dan terjawab alhamdulillah dengan pembahasan ini. Apa itu yang mereka permainkan? Mereka berkata, para ahlul kalam, orang-orang yang ahli filsafat, tukang ngoceh, tukang ngomong, tukang memutarbalikkan kalimat, berkata kepada kaum muslimin, apakah Allah ala kulli syai'in qadir? Oh iya, kami beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Tayyib, saya tanya pada kamu, apakah Allah bisa menciptakan dirinya? Muslim tadi bingung. Aduh, kalau bilang iya, berarti ada selain Allah yang sama dengannya. Kalau bilang tidak, berarti Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Bagaimana jawabnya? Seperti tadi jawabannya. Bahwa itu mustahil. Kenapa mustahil? Li dzatihi wa li ghairihi. Hah? Li dzatihi? Naam, wa li ghairihi. Dan juga li ghairihi. Allah tidak menghendaki ada yang sama dengan dirinya, itu satu. Berarti li ghairihi. Tapi li dzatihi, bahwa kalaupun diciptakan yang sama, maka dia makhluk karena diciptakan. Sedangkan Allah khalik, pencipta, maka tetap tidak sama. Berarti mustahilun li dzatihi. Ada lagi yang berkata, apakah Allah bisa menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Bingung lagi sih orang-orang ini. Kalau mengatakan bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau katakan, oh tidak bisa, berarti Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Kita katakan dengan kalimat, Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau menciptakan benda yang lebih besar dari dirinya, Allah bisa. Tetapi Allah tidak mau. Mustahil Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Apa namanya ini? Mustahil li dzatihi wa li ghairihi. Mustahil li ghairihi. Bukan karena tidak mungkin keberadaannya. Keberadaannya mungkin, tapi Allah enggak mau. Dan Allah tidak mungkin menciptakan yang seperti itu. Mafhum? Kalaupun diciptakan yang lebih besar dari Allah Ta'ala, apakah benda itu dikatakan sama dengan Allah? Tidak. Tetap itu makhluk, benda. Sedangkan Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Ini sama dengan kalimat tadi, lau nasya atau lau syi'na la'atainahum. Kalau kami kehendaki, kami beri hidayah mereka semuanya. Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan begini. Kalau kami kehendaki, Allah bisa. Kalau Allah kehendaki, tapi mustahil Allah menghendaki yang demikian. Yang berarti ada yang lebih besar dari dirinya. Ini enggak mungkin. Qanafirin a'azakumullah, dua jenis mustahil ini. Maka dikatakan, amma ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah ketika menyatakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, ya'ni ala kulli syai'in atau ala kulli mumkinin. Allah atas segala sesuatu yang mungkin, tentunya Allah maha kuasa. Wa ammal muhallidati, adapun apa yang mustahil secara zatnya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin berada, tidak mungkin keberadaannya, maka yang ini tentunya tidak mungkin terjadi, tidak termasuk dalam pembahasan. Seperti wujud dan wa ma'duman fi halin wahid, fa hadza la haqiqata lahu, yang demikian tidak ada hakikatnya. Wa la yutasawwar wujuduhu, dan tidak tergambarkan keberadaannya. Bisa membayangkan siang dan malam sekaligus, kayak apa itu? La yutasawwar, tidak tergambar di alam nyata. Wa la yusamma syai'an, kalau tidak tergambar di alam nyata maka tidak dikatakan syai'. Sedangkan yang disebut dalam Al-Quran tadi, ala kulli syai'in qadir. Kalau yang ma'dum tadi, yang tidak ada tadi, bukan syai'. Bittifaqil uqala. Ini menurut kesepakatan seluruh orang yang berakal sehat. Wa min hadzal babi khalaqa mithla nafsihi. Termasuk bab ini adalah Allah menciptakan dirinya. Bagaimana? Mungkin atau tidak mungkin? La yumkin wujuduhu lidatihi, secara zatnya tidak mungkin. Sebab kalaupun diciptakan yang persis sama, tetap berbeda. Yang ini pencipta, yang ini yang diciptakan. Yang ini khaliq, yang itu makhluk. Ya tetap tidak sama. Mustahil terjadi sesuatu yang sama persis, tidak ada. Itu mustahil lidatihi. Yang kedua, i'dam nafsihi. Apakah Allah bisa menghilangkan dirinya sendiri? Melenyapkan. Hilang, enggak ada lagi di alam semuanya ini. Itu juga mustahil. Wa amthali dzalika minal muhadan, lain-lainnya dari kemustahilan-kemustahilan. Hadzal asl huwa al-iman bi rububiyyatil 'ammah at-tammah. Inilah prinsip dasar keimanan, bahwa kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, maha menciptakan apapun, maha menentukan apapun, maha menakdirkan apapun, semua mungkinat Allah Subhanahu wa taala mampu dan kuasa untuk menakdirkannya. Apa yang kalian bilang mustahil tapi untuk urusan manusia, untuk bagi Allah tidak mustahil. Coba jadikan api dingin. Oh mustahil, masa api jadi dingin? Bagi Allah mudah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau dingin dan menyejukkan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim dibakar, tidak merasakan apapun sejuk. Sehingga musyrikin yang melihat Ibrahim dengan santainya duduk, tidak terbakar sama sekali, mereka menyatakan sungguh tidak ada Tuhan yang sebaik Tuhannya Ibrahim. Musyrikin yang bilang. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitabnya Ibnu Katsir, dalam Qasas al-Anbiya. Sungguh tidak ada Tuhan yang lebih baik daripada Tuhannya Ibrahim. Yang menyejukkan api tadi menjadi dingin. Bagi manusia, bagi kalian mustahil. Tapi bagi Allah tidak mustahil. Tapi yang tadi kita kecualikan, yang keberadaannya enggak mungkin. Itu yang tidak mungkin terjadi dan tentunya itu tidak dibahas. Fa innahu la yu'min bi annahu rabb kulli syai'in illa man amana annahu qadirun ala tilkal asya'. Maka siapa yang tidak beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir? Siapa yang tidak beriman bahwa Allah adalah rabb kulli syai'in wa malikuh? Siapa yang tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala pemelihara segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, maka orang ini berarti orang yang tidak kenal Allah. Dan orang yang beriman dengan rububiyah Allah, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, berarti dia beriman bahwa Allah maha mampu, maha berkuasa untuk menciptakan dan menentukan apapun, termasuk menakdirkan takdir-takdir baik dan buruk. Termasuk menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala kejadian-kejadian di alam ini seluruhnya. wahuwa min maqdurillahi ta'ala. Semua itu termasuk di bawah kekuasaan Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kalian berdoa, jangan ragu sedikit pun, minta dengan yakin, Allah maha bisa. Ada orang yang berdoa, ya Allah selamatkan aku, dalam hatinya, tapi enggak mungkin saya selamat. Tapi enggak mungkin saya selamat. Ini semua begini keadaannya, begitu keadaannya. Waduh, ini enggak mungkin. Kamu jangan hitung dengan pikiranmu. Jangan hitung dengan kemampuan manusia. Kalau dihitung dengan kemampuan manusia, sudah setanah lapang apinya, kayu bakarnya seperti gunung, dan kamu di tengahnya. Kemudian mulai dinyalakan. Ya Allah selamatkan aku. Terus dalam hatinya, tapi mustahil, masa saya bisa selamat kalau kayak gini. Berarti dia dari satu sisi meminta pada Allah, dari sisi lain enggak percaya, ragu kalau Allah itu maha bisa. Ibrahim alaihi salam tidak seperti itu. Ibrahim alaihi salam justru merasa yakin dengan pasti bahwa Allah pasti bisa. Maka minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah, banyak yang Allah Subhanahu wa taala bisa kerjakan, bisa ciptakan, bisa takdirkan. Yang mungkin terjadi di alam kita sekarang. Tiba-tiba hujan lebat, mati semua apinya. Kan bisa. Walaupun tadinya terang beneran. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Badui, ya Rasulullah, halak, binasa semua hewan ternak, binasa hars wan nasl. Kami kekurangan air, kekeringan, ya Rasulullah doakan. Dalam keadaan tidak ada awan sedikit pun, Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan menyatakan, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Minta hujan di kala panas terik enggak ada awan sedikit pun. Kalau orang yang ragu-ragu imannya akan berkata, apa mungkin hujan? Awan enggak ada sama sekali. Itu min maqdurik. Itu kemampuanmu. Oh, enggak mungkin. Itu hitunganmu. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangan dan menyatakan aghithna, aghithna. Maka dari kejauhan muncul awan yang seperti tameng kecilnya, seperti tameng, tapi semakin dekat ternyata jadi besar, dan kemudian hujanlah dengan lebatnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Orang yang demikian, orang yang sudah diputuskan oleh dokter bahwa kamu bakal mati 10 hari lagi atau dalam hitungan bulan lagi karena kamu begini, karena kamu begitu. Kalau Allah ala kulli syai'in qadir, maka ketika Allah menghendaki dia sembuh, mungkin atau enggak mungkin? Hitungan dokter enggak mungkin, hitungan kamu enggak mungkin, hitungan siapapun enggak mungkin. Hitungan Allah lain. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa, sehingga jangan putus asa. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa Allah bisa melakukan apapun yang dikehendakinya. Qanibirin a'azakumullah. Dengan demikian, maka orang yang kenal rububiyah, pasti dia akan bertawakal pada Allah penuh. Bergantung kepada Allah sepenuhnya. Qanibirin a'azakumullah. Dikatakan, wahadhal asal. Ini adalah prinsip dasar yang harus diimani oleh kaum muslimin, bahwa Allah memiliki sifat rububiyah dan Allah ala kulli syai'in qadir. Wa la yu'min bi tamami rububiyyatihi wa kamaliha illa man amana bi annahu ala kulli syai'in qadir. Dan tidak akan dikatakan seorang itu percaya dengan rububiyah Allah yang sempurna, tidak dianggap beriman pada rububiyah Allah yang sempurna, kecuali kalau dia beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Kecuali kalau beriman bahwa Allah atas segala sesuatu maha kuasa, segala sesuatu maha bisa. Kalau enggak percaya dengan ini atau menyelewengkannya, menyempitkannya seperti Mu'tazilah dan Qadariyah, menyempitkan makna ala kulli syai'in qadir, itu akhirnya dia tidak mengenali dan tidak beriman pada rububiyah yang sempurna. Maka tidak dikatakan seorang beriman pada rububiyah Allah yang sempurna kecuali kalau dia beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Wa innama tanaza'u fil ma'dumil mumkin hal huwa syai'un am la. Hanya saja mereka berselisih tentang perkara yang tidak ada tapi mungkin ada. Hal huwa syai'un am la, apakah itu dinamakan syai' atau tidak dinamakan syai'. akan dibahas insyaallah pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wa taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.